الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan yang berkaitan dengan bab yang ke-22 dari Kitabul Iman. Itu di materi yang berkaitan dengan Al-Ma'asi Sahibuha la yukafar bertika biha illa bisyirik, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tatkala mereka terjatuh padanya tidak menyebabkan dia keluar dari Islamnya kecuali jika dosa tersebut berupa kesyirikan. Dan sudah kita lalui ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan masih mengampuni dosa yang selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Dan juga kisah Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau terjatuh pada sibab dan beliau mencela orang yang berselisih dengannya dengan mengatakan Ya Ibn Sauda, maka Nabi SAW menegur Abu Dzar, Ya Abu Dzar, ayyar tahu bi ummi, inna kamrun fika jahiliyah. Kemudian beliau berkata di mata yang berkaitan dengan bab ini, bab in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bab Ibn Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya ada dua kelompok dari kalangan kaum muslimin berperang saling bunuh membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara dua kelompok tersebut. Syahidnya di sini dua kelompok. Kematul minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Sekali menjadi iqtital di antara mereka, peperangan, maka tidak menyebabkan tersebut keluarnya mereka dari ajaran Islam. Kata Imam Bukhari, fasammahumul mu'minun atau mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan nama al-mu'minin, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Qala rahimahu wa taala, haddatsana Abdul Rahman ibn Mubarak, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, قال حدثنا أيوب أيوب السختياني عبد الرحمن عندك ما اسم أبي أيوب ابن أبي تميمة ما اسم أبي تميمة كيسان أحسن ويونس ابن عبيد عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، فماذا المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Dari Al-Ahnad bin Qais rahimahullah ta'ala, dan beliau termasuk dari kalangan Mukhadramin, di kalangan Tabi'in, yang mereka menjumpai zaman Nabi SAW, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Kata Al-Ahnad bin Qais, tatkala terjadi peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan pasukan yang dipimpin oleh Talha dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma di perang Al-Jamal, Al-Ahnad bin Qais mengatakan, dahabtu li ansura hadha rajul, aku pergi untuk menolong orang ini, itu untuk menolong Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahnad bin Qais tadinya berniat untuk ikut berperang di perang Jamal bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Falaqiyani Abu Bakrah, maka pada saat itu Abu Bakrah Nufayl bin al-Haris radhiyallahu anhu menjumpaiku, dan dia berkata kepadaku, aina turid, kemana engkau hendak pergi? Faqultu, maka menjawab, ansur hadha rajul, aku ingin menolong orang ini, menolong ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, irji, kembalilah engkau, janganlah engkau ikut berperang di antara kaum muslimin, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا ضاق المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار. Jika dua orang muslim berjumpa dengan pedang-pedangnya, saling berbunuh-bunuhan, فالقتل والمقتول في النار, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadha al-qatil, fama al-maqtul, wahai Rasulullah, orang yang bunuh kalau masuk neraka pantas, karena dia telah membunuh saudaranya mukmin. Fama bal maqtul, akan tapi kenapa orang yang terbunuhnya juga masuk ke dalam neraka? Qala, maka Nabi mengatakan, innahu kana harisun ala qatli sahibi. Orang yang terbunuhnya, sekalipun dia tidak membunuh, akan tapi dia berambisi ketika terjadi peperangan tersebut untuk membunuh saudaranya. Ini hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sudah kita ketahui, di perang Jamal, begitu pula perang Siffin, yang terjadi adalah peperangan di antara kaum muslimin. Dan mereka dinamakan oleh Nabi SAW dengan kaum muslimin. Seperti di hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengkhabarkan kepada Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan tentang Hasan, inna ibni hada sayyid, wala'allallahu sayuslihu baina alfiyataini al-azimain minal mu'minin. Cucu ini adalah pemimpin, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendamaikan dengannya dua kelompok besar dari kaum muslimin. Itu yang tengah berperang. Dan benar ya, dikhabarkan oleh Nabi SAW, terjadi persatuan kaum muslimin pada zaman Al-Hasan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini yang perkuat aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang khawarij, yang mana orang-orang khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka menghukumi orang yang terjatuh kepada dosa besar sebagai kafir, dan kalau mati dia akan kekal di dalam neraka. Ini akidah yang batilah, akidah yang tidak benar. Akidah yang benar adalah akidah sunnah wal jamaah. Pelaku dosa besar tahta masyiatillahi azza wa jal, dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, maka diampuni dengan tanpa diadab. Dan jika Allah menghendaki mengadabnya, maka diadab. Akan tetapi tidak akan kekal di dalam adab tersebut. Diadab dalam rangka dibersihkan dari dosanya. Setelah bersih, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang berkaitan dengan peperangan yang terjadi kalangan para sahabat, baik di Perang Siffin atau Perang Jamal, seperti telah kita lalui di kitab Al-Mazazi dari Sahih Bukhari, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada saat itu beliau sebagai khalifah, dan semua peperangan yang beliau lakukan beliau di atas kebenaran. Bersama dengan itu, para sahabat yang berperang melawan beliau, beliau Talha dan juga Zubair dan juga Muawiyah radhiyallahu ajma'in, mereka para sahabat yang mulia, yang mereka ahlu ijtihad dan berijtihad. Dan ahlu ijtihad sekalipun mereka keliru dalam ijtihadnya, mereka tetap mendapatkan tahdis Allah Subhanahu wa taala. Idza jtahada al-hakim fa asab tadahu ajran wa in akhta falahu ajr. Seorang hakim, seorang ahli ijtihad, ketika berijtihad, seandainya benar dalam ijtihadnya, maka mereka atau dia mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala ijtihad dan pahala isabah, benar dalam ijtihadnya. Dan seandainya keliru, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Itu pahala ijtihad. Maka tidak boleh kita mencela siapapun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita memuliakan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihayn, dan kita memasuki bab yang ke-14 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-14, Syekh Muqbil bin Al-Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah dengan bab Al-Ulama Al-Fasaqah. Ulama-ulama Al-Fasaqah, orang-orang yang berilmu tapi mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan sudah kita ketahui bagaimana ancaman dan celaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu pula disebut oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Bagi orang-orang yang berilmu, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Allah memperumpamakan mereka dalam Al-Quran seperti himar, keledai yang membawa kitab. Dan juga perempuan mereka seperti anjing. Dan juga memperempuan mereka dengan orang-orang yang tidak berakal. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْأَسْفَارَ. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, akan tetapi mereka tidak mengamalkan Taurat tersebut. Maka perumpamanya seperti al-himar yahmil asfar, seperti keledai yang membawa kitab yang banyak, kitab yang isinya ilmu, tapi kalau yang banyak keledai, keledai tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari kitab tersebut. Begitu pula orang yang memiliki ilmu, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Dan ilmu kalau sudah tidak bermanfaat, pasti memadaratkannya. Karena banyak perkara-perkara, seandainya tidak bermanfaat, itu terkadang tidak membawa madarat. Tapi kalau namanya ilmu agama, kalau tidak bermanfaat, pasti membawa madarat. Karena Nabi SAW mengatakan, Wal-Quran hujjatun laka aw alik. Yang mana Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu, yang akan membela mu kelak pada hari kiamat, tatkala kamu mengamalkannya. Kalau tidak, maka Al-Quran menjadi yang akan menghujahmu. Dan juga Allah memperumpamakan seperti anjing Dalam ayat di surah Al-A'raf Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'tahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlaqa al-ard wattaba hawa famathaluhu kamathal kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada mereka tentang keadaan orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kami berikan kepadanya ilmu, tapi fansalakha minha, mereka tinggalkan ayat-ayat tersebut, mereka tidak mengamalkannya. Maka ketika mereka meninggalkan ilmu, fa'atba'u syaitan, mereka diikuti oleh syaitan. Fakan milgawin, kalau sudah diikuti syaitan, maka dia menjadi orang yang tersesat. Padahal walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami menghendaki, itu jika dia mengamalkan tersebut, la rafa'nahu biha, niscaya kami akan derajat, kami akan angkat derajat orang tersebut dengan ayat-ayat tersebut. Karena orang yang berilmu dan mengilmunya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sejuga dikatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan angkat derajat orang tersebut, itu dengan mengamalkan ilmunya. Walakinnahu akhlada ilal ab wa tabahawa. Akan tetapi yang terjadi, dia itu tenggelam dalam kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunianya daripada ilmu yang dia dapatkan. Wa tabahawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Apa perumpamannya? Famatsaluhu kamatsalil kalb. Perumpamaan seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Anjing seperti ini, kalau engkau halau, engkau hardik, misalnya dia menunjukkan lidahnya. Dan kalau kamu biarkan, kamu akan menunjukkan lidahnya. Ini perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan juga mengatakan, Ata'murun nasa bilbir wa tansun anfusakum antum tatluna kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Tidakkah kalian berakal? Maknanya hanya orang yang tidak berakal, yang dia menyuruh orang berbuat baik, sedangkan dirinya sendiri melupakan dirinya. Dan juga hadis Usam bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kita hafal bersama. Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis tersebut, bahwa kelak pada hari kiamat ada orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keluar isi perutnya, ususnya keluar, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaduru biha kama yadur rahabil kama yadur himar ka rahab. Dia berputar-putar, disiksa di neraka seperti berputar-putarnya himar, keledai di tempat alat penggilingannya. Kemudian berkumpul kepadanya lunar, dan mereka bertanya, "Ya fulan, alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar?" Wahai fulan, bukankah kamu ketika di dunia memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari keburukan? Apa jawaban tersebut? Bala, kuntu amrukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahukum 'anil munkar wa ati. Iya, dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik tapi aku tidak melakukannya, dan aku mencegah dari buat munkar tapi aku sendiri melakukannya. Ini ulama al-fasaqah, ulama-ulama fusaq, pelaku kefasikan, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala, saya Muslim, di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga dari doa yang tidak dikabulkan." Dan ulama fasaqah itu merupakan fitnah, fitnah bagi manusia. Karena ulama fasaqah mereka memiliki ilmu, dan ketika mereka tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka kita bisa melihat bagaimana mereka mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan mereka yang masih ilmu mereka tersebut. Kemudian dengannya manusia tersesat. Wal afsadad dina illa illa muluk wa ahbarusu wa nuhbanuha. Tidaklah merusak agama, itu mengakibatkan kerusakan besar terhadap agama, kecuali al-muluk, raja-raja yang zalim, dan juga ahbaru su, ulama-ulama su, ulama-ulama fasaqah, waruhbanuha, dan ahli ibadah yang tidak beribadah di atas ilmu. Jadi ulama al-fasaqa itu fitnah. Kita membaca hadisnya, qala rahimahullah qala Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah taala haddatsana Abbas bin Walid di Dimashqi. Qala haddatsana Zaid bin Yahya ibn Ubayd al-Khuzai. Qala haddatsana Haitham ibn Humayd. Qala haddatsana Abu Mu'ayd Hafs bin Ghailan al-Ru'ayni. An makhul an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala qila ya Rasulullah mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم قال زيد تفسر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق قال شيخ هذا Hadisun Hasan. Hadis ini berselisih kan, kalau Syekh Al-Albani wa ta'ala beliau membaikannya karena fi'an ana makhul rahimallahu ta'ala makhul mudallis. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kapan kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kapan lisan kita baik kita uzlah? Qala, maka belum jawab, idza dhahara fikum ma dhahara fil ummi qablakum, jika telah nampak di antara kalian apa yang nampak pada orang-orang sebelum kalian. Maka kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang nampak pada orang-orang sebelum kami? Maka beliau menjawab, al mulku fi sigharikum, tatkala kekuasaan ada di tangan orang-orang yang kecil di antara kalian, orang-orang yang masih mentah pengalamannya dan ilmunya. Tatkala mereka menjadi penguasa, dikan sigharu sinnihim, dikarenakan usia mereka yang masih muda, ilmu dan pengalaman masih mentah. Ini tentunya akibatnya akan tidak baik untuk kaum muslimin. Karena dengan idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadrisah. Kalau suatu perkara sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu terjadinya hari kiamat. Seorang pemimpin, lebih seorang raja untuk kaum muslimin, tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengatur rakyatnya. Wal fahishatu fi kibarikum, dan seandainya fahisha, perbuatan zina terjadi pada orang-orang besar di antara kalian, tokoh-tokoh kalian terjatuh kepada perbuatan zina, dan juga orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah dewasa, yang harusnya sudah mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka justru disibukkan dengan perbuatan yang sangat tercela tersebut. Maka ini merupakan musibah yang sangat besar. Karena biasanya tokoh-tokoh itu mereka berusaha untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dalam rangka menjaga nama baik mereka. Tapi ini al-fahisha fi kibarikum, perbuatan zina bukan hanya di kalangan orang-orang hinanya saja, sampai tokoh-tokohnya pun terjatuh pada perbuatan tersebut. Kemudian kata dia, wal ilmu fi radalatikum, dan tatkala ilmu berada di tangan radalatikum. Ditafsirkan oleh Zaid rahimallahu ta'ala tentang makna wal ilmu fi radalatikum, mana kena idakan ilmu fil pusat, tatkala ilmu berada di tangan orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi perkara yang sangat berbahaya, bukan hanya untuk pelakunya, bahkan untuk kaum muslimin. Dan ketika beliau menyebut ulama al-fasaqah, ini semuanya tanbih bagi para talabatul ilm, dan juga untuk para ulama, orang-orang yang beri karunia oleh Allah Subhanahu dengan ilmu. Yang namanya ilmu itu perlu siyanah. Ilmu perlu dijaga. Dijaga dengan mengamalkan ilmu tersebut, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memerintahkan orang itu berbuat baik, maka hendaknya dia menjadi orang yang pertama berbuat baik. Sebagaimana ketika dia mencegah orang lain dari suatu perbuatan, maka hendaklah dia menjadi orang yang pertama meninggalkan perbuatan tersebut. Ini adalah ilmu nafi. Dan jangan sampai terjadi al-ilm yang mana ilmunya tidak bermanfaat. disampaikan petunjuk kepada orang lain, saya dia seorang yang amin, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang seperti ini diperumpamakan seperti lilin, menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Wallahu ta'ala al-afiyah. Wallahu ta'ala al-ilman nafi' wal-amal salih. Subhanallah bihamdika, asyadu an la ilahi la anta, astagfirullah.